Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiba mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله رحمكم الله kita insyaallah akan kembali membaca pelajaran ke-9 dari awal الدرس التاسع. طيب halaman 47. Man hadar rajulu, ya, kita baca percakapan atau kalimat-kalimat yang tersusun pada awal bab ini insyaallah. Tentu di setiap kalimat yang disebutkan ada pelajaran yang nanti akan kita pelajari. Baik. Man hadar rajulu. Huwa Abbasun. Nah, ini ke pertanyaan man hadar rajulu ini seperti apa? Pertanyaan atau semakna dengan pertanyaan masmuhu, siapa namanya? Ya. Siapa nama orang itu atau orang ini? Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Man hadar rajul? Siapa laki-laki ini? Ya. Baik. Tentu yang ditanya bukan Abbasnya, ya. Ada orang lain, ya kan? Ditanya tentang Abbas, ya. Kalau yang ditanya Abbas itu sendiri, dia akan menjawab Ana Abbas. Jadi dia adalah Abbas. Berarti ada orang ketiga, ada orang kedua yang diajak bicara. Man hada ar-rajulu? Siapa orang ini? Dia adalah Abbas. Baik. Abbasun tajirun. Abbas. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Baik. Abbas adalah seorang tajir, seorang pedagang. Baik. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya. Abbas adalah seorang pedagang yang kaya, ya. Baik. Seorang pedagang yang kaya. Nah. Jadi kata ghani mensifati apa? Mensifati tajir. Ya. Tajir adalah menerangkan Abbas. Ya. Abbas adalah seorang tajir. Ini sudah sempurna sebenarnya. Kemudian dilengkapi dengan sifat, ya. Tajir yang bagaimana? Tajirun ghaniyun, ya. Abbasun tajirun ghaniyun, nah. Semuanya dengan tanwin kan? Abbasun tajirun ghaniyun, nah. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Ro-nya di tasydid. Hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Kalimat yang sempurna. Hamidun mudarrisun jadidun. Baca. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Jadi Hamid itu dalam kalimat adalah bagian yang diterangkan, dialah pokoknya. Hamid inilah yang pokok, yang menjadi inti kalimat. Hamid mudarris adalah seorang guru, kemudian dilengkapi dengan sifat jadi, ya, guru baru atau guru yang baru. Nah, ma hadza, Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. Ya. Hadza tuffahun. Ini adalah apel. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Ya. Kalau kita tutup kata ladzidatun, ya, sudah dianggap sempurna sebenarnya. At-tufahu fakihatun, ya. Apel itu adalah buah. Ya. Apel itu adalah buah. Ini sudah menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Ya. Kemudian dilengkapi dengan sifat, ya. Buah yang apa? Buah yang lezat. Ya. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Baik. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Ya, ini juga kalimat yang sudah sempurna. Dzalika usfurun. Ya, itu adalah usfur. Ya. Coba perhatikan, ya. Kalimat dzalika usfurun. Perhatikan kata usfurun di sini, ya. Dzalika usfurun, ya. Itu adalah usfur. Apa usfur? Burung apa? Pipit, ya. Dalam kalimat tadi, dzalika usfurun, usfur merupakan bagian apa? Yang menerangkan dzalika. Ya, dzalika usfurun. Dzalika yang diterangkan, usfur adalah yang menerangkan. Jadi pokoknya adalah dzalika. Pokok dalam kalimat adalah dzalika. Dzalika usfur. Nah, kata usfur ini kemudian pada kalimat yang di bawahnya akan kita jadikan atau kita posisikan sebagai apa? Pokok kalimat. Dialah yang akan menjadi bagian yang diterangkan. Ya. Coba lihat, ada perubahan tidak? Ada, yaitu apa? Al, ya. Nah, kata usfurun ketika hendak kita jadikan pokok, ya. Yakni kita akan apa? Posisikan dia sebagai yang diterangkan, ya. Berilah al. Al usfuru, ya. Ta'irun, saghirun. Ya, baik, kita baca. Al usfuru ta'irun saghirun. Apa artinya? Pipit itu adalah burung yang kecil. Tanpa kata sorir, kalimatnya sudah terbilang sempurna. Ya. Pipit itu adalah jenis burung. Ya, sebagaimana ya, merpati juga burung. Ya. Baik, ya. Dan yang lain. Al-usfuru ta'irun saghirun. Nah, pipit adalah burung yang kecil. Saghir ini apa? Sifat bagi apa? Saghir sifat bagi apa? Ta'ir. Sedangkan ta'ir menerangkan al-usfur. Coba kita tarik ke belakang, mundur ke belakang tadi. Ya. Tentang apa? Tufah tadi. Hada tufahun. Ini adalah tufahun, ini adalah apel. Tufahun di situ lafadznya adalah dengan apa? Tanwin tufahun. Ketika dia hendak kita posisikan sebagai apa? Pokok, ya. Maka diberi apa? Al. Ketika dia posisinya di depan, ya, hendak kita jadikan pokoknya, maka jangan lupa al. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Tufah itu, apel itu adalah buah yang lezat. Baik, kalimat paling bawah. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu, ya, Arabiyah itu adalah bahasa yang mudah. Al-arabiyyatu lughatun, ya. Al-Arabiyah adalah bahasa. Ya, ini sudah terbilang sempurna dari sisi apa namanya, dari sisi yakni susunan ya, dari sisi tata bahasa sudah cukup ya, sudah ada ya dua bagian yang paling pokok dalam kalimat. Al-Arabi al-Arabiyyatu lughatun, al-Andunisiyyatu lughatun, al-Faransiyyatu lughatun ya, sebagaimana Arabiyah adalah apa bahasa, maka Faransiyah juga bahasa, Andunisiyah juga bahasa, Jawiyah juga bahasa. Namun untuk ini Al-Arabiyah adalah bahasa yang mudah. Nah, kita tambahkan sifat sahlah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Baca. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Arabiyah itu adalah bahasa yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Talibun mujtahidun. Nah, mana pokoknya kalimatnya, mana yang diterangkan dalam kalimat ini apa? Ammar. Nah, kita lihat di situ tidak menggunakan apa? Al. Ya. Kenapa? Karena nama orang. Ya. Nama orang tidak perlu pakai al. Ya, kalau nama orang sudah tinggal pasang saja. Ya. Tinggal dipasang saja. Tidak dibutuhkan al lagi. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Ya. Ammar adalah seorang siswa yang rajin. Sedangkan Mahmud adalah siswa yang malas. Man anta, siapa anda? Ana talibun. Ya. Ana talibun. Ya. Ini percakapan antara berapa orang ini? Melibatkan berapa orang? Dua orang. Ya. Hanya ada pembicara dan yang diajak bicara. Tidak ada orang ketiga. Ya. Lain dengan tadi, man hadar rajulu, ya. Man hadar rajulu, saya bertanya pada fulan di sini, ya. Dia menjawab, huwa Abbasun. Tapi kalau man anta, ya, cuma dua orang saja. Siapa kamu? Saya adalah talib, ya. Ana talibun. A anta talibun jadidun? A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Naam, ana talibun jadidun. Nah, kita masuk ke pada latihan-latihan ya. Nomor 1, iqra ya. Baik, insyaallah ya, tinggal dibaca. Sudah dikerjakan di rumah insyaallah ya. Ya, nomor 1, silakan. Monggo. Baca dengan harokat yang lengkap sekaligus diartikan. Muhammadun talibun qadimun. Artikan. Muhammad pelajar yang baru. Yang lama. Iya. Kita terjemahkan dengan agak letterlek enggak apa-apa. Muhammad pakai adalah ya. Muhammad adalah ya. Muhammad adalah pelajar yang lama. Ya. Muhammad adalah pelajar yang lama. Baik. Nomor 2. Muhammadun talibun qadimun. Semuanya dengan dhammah tanwin. Muhammadun talibun qadimun. Nah. Nomor 2. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun. La huwa tabibun jadidun. Baik. Adzalikar rajulu. Ya, pakai dhammah saja, bukan dhammah tanwin. Karena ada alnya. Adzalikar rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Baik, artikan. Apakah laki-laki itu seorang guru yang baru? La, tidak. Dia seorang dokter yang baru. Ya. Kalau mau disisipkan adalah adzalikar rajulu, apakah orang itu mudarrisun jadidun adalah seorang apa? Adalah guru yang baru. Bukan atau tidak, dia adalah dokter yang baru. Ya. Baik. Hadza darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Ya. Artinya apa? Ini adalah pelajaran yang mudah. Nah, Mahsan. Hadza ini darsun sahlun adalah dars pelajaran yang mudah. Mahsan. Nomor 4. Abbasun tajirun syahirun. Ya. Ahsan. Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah ya, artikan Abbas adalah pedagang. Kira-kira apa? Syahir. Yang ya. Kenal. Ya, syahir ini masyhur ya. Masyhur, syahir. Masyhur ya, terkenal, ternama. Nah. Bilalun muhandisun kabirun. Ya. Bilalun muhandisun kabirun. Ya. Artikan. Bilal adalah seorang insinyur. Ya. Insinyur besar. Ya. Maksudnya gimana? Besar gimana? Terkenal. Ya, ya maksudnya terkenal ya, sudah sangat ahli ya. Ya. Bukan besar badannya. Ya. Ya, Bilalun muhandisun kabirun. Ahsan. Qadar nomor 6. Al-Inggilisiyatun lughatun sofibatun. Sofibatun. Ya, lughatun lughatun sofibatun. Sadnya di fathah, ya. Ainnya di sukun. Ba-nya di fathah. Nah, ya. Gimana? Sofibatun. Sa. Ya. Sa'bah. Ya. Sa'batun. Ya. Shadnya di fathah, ain sukun sa'. Sa'batun. Coba kita lafadzkan. Sa'batun, baca. Sa'batun. Sa'batun. Sa'batun. Sa'batun. Sa'batun. Lawannya apa? Sahlatun. Ya. Sahlah itu mudah, sa'bah sulit. Ya, susah. Al-inkiliziyatu, al-inkiliziyatu. Ya. Ya, lughatun sa'batun, ya. Inggris itu bahasa yang sulit, nah susah, ya. Baik. A anta rajulun haniyun? La. Ana rajulun fakirun. Baik. Diartikan apakah kamu seorang yang kaya? Apakah kamu orang kaya? Tidak. Aku orang yang fakir. Ya, ahsan. Ya. A anta, apakah Anda rajulun ghani? Nah, seorang yang ghani? La. Ana rajul fakir. Saya rajulun fakir, lelaki yang fakir. 8. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Al-Qahiratu apa? Al-Qahiratun. Al-Qahiratu. Ya. Madinatun kabiratun. Ya, Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Apa artinya? Al-Qahirah ibu kota Mesir, Mesir. Ya. Kairo, ya. Kairo. Madinah. Madinah itu kota, ya. Kairo kota yang besar. Ya, Kairo adalah kota besar atau kota yang besar. Madinah kota. Madinah itu Nabi, kotanya Nabi, ya. Kemudian sekarang ya, jadi nama, nama tempat Al-Madinah. Kalau secara makna Madinah kota, ya. Baik, tafadhal. Yuk. A'anta mudarisun qadimun? Ya. La, ana mudarisun jadidun. Baik, Hasan. mudarrisun ya. Coba diulangi, ra-nya di tasydid. A anta mudarrisun ya. A anta mudarrisun qadimun. La ana mudarrisun jadidun. Ahsan ya. Diartikan anafin. Apakah kamu guru lama, seorang guru yang lama? Tidak atau bukan. Saya adalah guru yang baru. Ya. Baik. Apakah Anda guru lama? Bukan, saya guru baru. Apakah Anda seorang guru yang lama? Bukan, saya seorang guru yang baru. Ahsan, nomor 10. Ahmadun. Ahmadun. Talibun aslan. Aslanun. Naam. La. Huwa talibun ma mujahid. Mimnya dhammah muj. Mujahid. Mujtahid. Mujtahid. Mujtahidun. Mujtahidun. Ya. Tadi yang awal ya apa bagian depan diulangi. Bukan Ahmad tapi itu pertanyaan. Ahamidun ya. Ahamidun talibun kaslanun. Ya, ahamidun talibun kaslanu. La. La. Wa talibun mustahidun. Ahsan. Jadi apa artinya? Apakah Amit pelajar yang malas? Ya. La. Dia pelajar yang rajin. Ahsan. Barakallahu fiik. Apakah Hamid santri atau pelajar yang malas? Tidak. Dia adalah talibun mustahidun. Pelajar yang rajin, bersemangat. Ya. Bersungguh-sungguh. Baik. Barakallahu fiikum. Kita ulang kembali nomor 1 sampai 10. Silakan. Muhammadun talibun qadimun. Tolnya panjang. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun qadimun. Naam. Pertanyaan apa berita ini? Berita. Berita ya. Ulangi. Muhammadun. Muhammadun talibun qadimun. Qadimun. Qadimun. Ya. Nomor 2. Masih antum, Pak Kamal, teruskan. Azalika rajulun azalika rajulu mudarrisun jadidun. La. Dua qadidun jadidun. Baik, Mahsan. Terus nomor 3. Hadza darsun sahlun. Naam. Nomor 4. Abbasun tasirun syahirun. Ahsan. Nomor 5. Bilalun muhandisun kabirun. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Ya, gantian. Nomor 6 sampai 10. Al inqiliziyatu lughatul sa'batun. Ya. 7. A anta rajulun haniyun. La. Ana rajulun fakirun. 6. 8. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. 6. 9. A'anta mudarrisun qadimun. La. Ana mudarrisun jadidun. 6. 10. Ahamidun talibun kaslanu. La. Huwa talibun mujtahidun. Talibun. Taknya apa ya? La huwa talibun mujtahidun. Ahsan. Barakallahu fiik. Demikian latihan nomor 1. Sekarang kita beralih pada latihan kedua. Dha' fil faraghi fil jumalil atiyati na'tan munasiban. Ya, letakkanlah pada titik-titik ya di setiap kalimat berikut ini sifat yang pas, yang sesuai atau yang tepat. Ya. Jadi sudah ada apa namanya kerangka sebenarnya, kalimat yang sebenarnya sudah lengkap ya, sudah sempurna, tapi ingin dilengkapi dengan sifat biar lebih lengkap lagi ya. Ya, baik, contohnya nomor 1, Khadijatun talibatun. Ini sudah sempurna. Khadijah adalah seorang pelajar, bukan guru, ya kan? Nomor 2, Khalidun tajirun. Khalid adalah seorang pedagang, bukan dokter, ya. Nomor 3, al-arabiyatu lughatun. Arabiyah itu adalah suatu bahasa, ya. Tapi ingin apa? Ya, biar lebih lengkap lagi ditambahkan dengan sifat, ya. Silakan nomor 1. Sifatnya terserah, yang penting tepat ya. Mas Wahyudin ya, fadhol. Khadijatu talibatu jadidun. Khadijatu ya, Khadijah tu tanpa tanwin atau dengan tanwin? Khadijah tu talibatu jamilatu. Ya, sebentar. Tadi pertanyaannya belum dijawab ini. Khadijah tu tanwin atau tidak? Perlu ditanwin atau tidak? Ya, Khadijah tu itu sudah mantap seperti itu atau Khadijatun? Ya. Khadijatun. Tun. Khadijatu. Tu ya. Perempuan ya. Anak wanita. Ya. Terus Khadijatu talibatu. Tadi tanpa tanwin kan? Iya iya. Ya. Harusnya pakai tanwin atau enggak? Atau mengikuti Khadijah. Pakai. Ya. Pakai saja. Ya, coba gimana? Khadijatu. Khadijatu talibatu. Nah, talibatu Khadijatu talibatun jadidatun. Baik, barakallahu fiik. Khadijah atau Khadijah? Nah, yang lebih tepat Khadijatun. Apaan? Khadijatu. Ya. Bukan Khadijah, tapi Khadijah. Ya, yang panjang apa dalnya? Khadijatu talibatun jadidatun ya. Oh iya. Memang lebih pasnya atau memang akan benar kalau menyesuaikan jenis yang disifati kan talibatun perempuan. Ya, maka jadidatun bukan jadidun tapi jadidatun mengikuti ya yang disifati. Nah, barakallahu fiik. Nomor 2. Khalidun tajirun ghaniyun. Khalidun tajirun ghaniyun. Boleh. Ya, Khalid adalah tajir yang ghani, yang kaya. Ya. Nomor 3. Al-arabiyatu lughatun jamilun. Ya. Jamilatun. Ahsan. Ya. Lagi. Al-arabiyatu. Al-arabiyatu. Nah. Kalau tidak salah ya-nya ditasydid al-arabiyatu ya. Al-arabiyatu ya. Lughatun tanpa panjang. Lughatun jamilatun. Ahsan. Lughatun jamilatun. Ahsan. Arab, bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Nomor 4. Al-usfuru ta'irun saghirun. Baik. Ahsan. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ahsan. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Nomor 6. Ana mudarrisun qadimun. Ahsan. Ana mudarrisun qadimun. Ahsan. Ya. Muhammadun tabibun jadidun. Muhammadun tabibun jadidun. Ahsan. Nomor 8. Anda talibun qadimun. Nomor 8 dulu. Oh, nomor 8. Okay. Sampingnya. Al-inkiliziyatu lughatun Lughatun sulit apa sulit? Sa'batun. Sa'batun. Ya. Al-Inggiliziyatu lughatun sa'batun. Ya, hasan. Nomor 9. A anta talib talibun jadidun. Ulangi. Yang panjang a anta talibun. A anta talibun jadidun. Nah. Ya, sudah cukup. Apakah Anda dokter baru? Talibun artinya apakah Anda murid baru? Ahsan. Anta talibun jadidun. Nomor 10. Al-Qahiratu Madinatun. Madinatun. Manit. Qahirah adalah Madinatun. Bisa yang lain. Madinatun Jamilatun. Ya. Kairo adalah kota yang indah. Indah. Ya. Coba dibaca. Al-Qahirah, Al-Qahiratu. Al-Qahirah Madinatun Jamilatun. Ya, Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Baik, barakallahu fiik. Coba kita ulang nomor 1 coba. Khadijatu Talibatun Jadidatun. Baca. Khadijatu talibatun jadidatun. Khadijatu talibatun jadidatun. Ya. Coba kita cari sifat yang selain jadidah. Ya. Misalnya qadimah. Ya, qadimatun. Coba. Khadijatu talibatun qadimatun. Khadijatu talibatun qadimatun. Ya. Cari sifat yang lain, misalkan apa rajin, ya bersemangat, ya, sungguh-sungguh. Apa aku tadi? Mujtahidatun. Ya, coba baca. Khadijatu talibatun mujtahidatun. Ya, barakallahu fiik. Nomor 2. Khalidun tajirun ghaniyun. Baca. Ya, cari selain waniyun apa kira-kira yang masih tepat? Apa? Fakirun, apa-apa. Contoh dibaca. Khalidun tajirun fakirun. Ya, apa lagi? Banyak, ya. Dermawan? Belum ada ya. Yang sudah ada dulu. Yang sudah ada. Apa? Syahirun boleh, ya. Baca. Khalidun tajirun syahirun. Ya, apa lagi? Kabir, apa? Khalidun tajirun kabirun. Ya. Nomor 3. Al-Arabiyatu lughatun apa tadi? Jamilatun, ya. Selain jamilah apa? Sobah. Sobah enggak apa, kan? Ya. Bin nisbah, ya, artinya bagi kita kan sulit, kan? Bagi antum sulit kan? Tidak apa-apa. Iya. Ya. Sulit ya. Ya jujur. Memang kenyataannya sulit bagi antum ya. Ya. Ya. Tentu bukan dam, ya, bukan celaan. Akan tapi memang kondisinya begitu. Ya sulit bagi kita. Al-Arabiyah lughatun su'adatun. Nah. Apa lagi? Nah contohnya tadi apa? Al-Arabiyah lughatun su'adatun. Nomor 4. Al-usfuru ta'irun saghirun. Naam. Al-usfuru ta'irun saghirun. Baik, selain saghir apa? Jamilun. Iya, karena mudzakkar ya. Iya, al-usfuru ta'irun jamilun. Apa lagi? Al-usfuru ta'irun ladzidun. Iya kan? Ya ini kalau dimasak digoreng dia bisa jadi makanan lezat. Nah, al-usfuru ta'irun ladzidun. Nah. Nomor 5. At-tufahu fakihatun apa? Ladzidatun. Nah, yang lain apa? Ah, iya. Nah, sekarang kalau manis gimana? Kalau hulwun kan untuk mudzakkar, ya kan? Hulwun itu untuk mudzakkar. Kalau untuk mensifati kalimat atau kata yang mu'anas apa berarti? Hulwatun, ya. At-tufahu fakihatun hulwatun, ya. Apel itu adalah buah yang manis, ya. Buah yang manis. Baik. Nomor 6, ana mudarrisun jadid, ana mudarrisun qadimun, ana mudarrisun faqirun, ya banyak. Ana mudarrisun maridun, bisa. Muhammadun tabibun syahirun. Insyaallah bisa kita perbanyak sifat-sifat yang bisa kita gunakan dari pelajaran yang lalu. Baik. Demikian. Nomor 10 coba. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Madinatun apa lagi? Jamilatun. Apa lagi? Al-Qahiratu Madinatun Qadimatun, ya. Kota yang sudah lama kan, sejak dulu kan, ya. Kota tua, ya. Kota tua, bukan kota baru ada, ya. Tapi kota tua, ya. Atau kota yang terkenal, apa berarti? Syahi Ahsan, syahiratun, ya. Al-Qahiratu Madinatun Syahiratun. Barakallahu fikum. Nah, sekarang latihan nomor 3. Ya. Kalau tadi sudah ada kalimat yang sempurna, tapi ingin di apa? Ditambahkan, ya, agar lebih apa? Agar lebih lengkap, ya, dengan sifat. Nah, sekarang ini ada kalimat yang belum sempurna, ya. Ada kalimat yang belum sempurna, sudah disediakan sifatnya. Nah, tinggal apa? Tinggal kata yang belum ada adalah apa? Yang menerangkan kata yang di depan sekaligus yang disifati dengan sifat yang telah disebutkan. Dha' fil makanil khali, letakkanlah pada tempat yang kosong pada kata-kata berikut ini. Man'utan, ya. Apa namanya? Man'utan. Man'ud, ya. Baik, coba lihat perintah pada latihan 2. Ada kata na'tan, ya. Apa? Na'tan, ya. Ada na'tan, ada man'utan, ya. Kalau na'tan itu apa? Sifat, ya. Kalau man'utan, ya, ini yang disifati, ya. Yang disifati. Man'ut, ya. Contohlah, contoh nomor 1. Al-Arabiyatu titik-titik-titik sahlah, apa? Lughatun sahlatun. Sahlatun sebagai sifat, ya. Baik, yang mensifati kata yang hilang ini yang belum ada, yaitu lughatun. Maka dia adalah man'ut, ya, kata yang disifati oleh sahlatun. Baik. Adapun hubungan dengan al-arabiyah, maka dia adalah menerangkan, ya. Dia menerangkan al-arabiyah. Nomor 2, ya. Silakan Pak Kamal, nomor 2. Ya, nomor 2 silakan dikerjakan. Ana talibun qadimun. Ahsan. Ana talibun qadimun. Apa artinya? Saya pelajar lama. Ya, pelajar senior. Ya, qadimun senior. Baik, ana talibun qadimun. Baik. Dan bisa tidak talibun diganti yang lain? Mudarrisun. Apa lagi? Talibun, ya. Muhandisun, ya. Jangan diisi dengan apa? Ana jadidun qadimun. Saya baru lama, ya. Jangan dikasih apa? Sifat lagi, ya. Baik, barakallahu. Nomor 3, masih Pak Kamal. Nomor 3. Ammarun Ammarun tajirun ghaniyun. Ya, Ammarun tajirun. Ya, Ammarun tajirun. Waliyun. Ammar seorang pedagang yang kaya. Naam. Barakallahu. Fadal, berikutnya. Aduh, Mas Ija. Hada qalamun maksurun. Hada qalamun maksurun. Ya, barakallahu fiik. Yang lain selain pena apa? Kursiyun. Hada kursiyun maksurun. Satu lagi selain kursi. Ya, hada maktabun maksurun. Jadi apa artinya? Hada maktabun maksurun. Artinya apa? Meja ini rusak. Ya. Hada maktabun maksurun. Begitu? Meja ini rusak. Kurang tepat. Ini adalah meja yang rusak. Nah, itu. Mengartikannya yang terlek dulu. Ini adalah meja yang rusak. Walaupun ya sama maksudnya, ya kan? Meja ini rusak, ya sama tapi. Tapi dalam apa? Susunan seperti ini, maka lebih letterlocknya diartikan demikian. Ini adalah meja rusak gitu. Baik. Nomor 5. Ya, antum lagi apa? Faisalun talibun kaslanu. Ya. Faisal kas apa? Talibun kasla nu. Ya, Faisal adalah pelajar yang kaslan. Ya. Bisa dipahami? Baik, barangkali. Kita bahas sementara, kita apa belajar dengan apa namanya lisan dulu ya. Mungkin kita belum banyak menulis ya. Walaupun sebenarnya akan lebih sempurna dengan menulis ya. Baik, kemudian bisa di apa? Dilengkapi di rumah ya, menulis. Baik, nomor 4. Iqra. Ya. Silakan kembali ke nomor saya mic-nya. Ya, iqra. Ya. Baik, kita baca bersama. Kaslanu. Malas. Jau'anu. Lapar. Ya, jau'anu lapar. Ya, lapar. Lapar. Atashanu. Atashanu. Ya. Apa artinya atashan? Haus. Ya. Atashanu haus. Baik. Ghadbanu. Ghadbanu. Apa artinya? Marah. Marah. Mal'anu. Mal'anu. Artinya? Apa artinya? Penuh. Ya. Penuh. Ya. Nah. Baik. Jau'anu. Artinya lapar. Atashanu. Artinya haus. Ghadbanu. Apa artinya? Marah. Mal'anu. Apa artinya? No. Nah, coba tutup dulu. Tutup. Tutup dulu. Ya. Ya. Kaslanu. Kaslanu. Apa artinya? Masya Allah. Mal'anu. Mal'anu. Apa artinya? Masya Allah. Ghadbanu. Ghadbanu. Apa? Marah. Atashanu. Atasyanu. Apa? Haus. Jau'anu. Apa artinya? Lapar. Ya. Baik. Lapar. Ahsan. Lapar. Jau'anu. Ya. Dem. Marah. Ubanu. Ahsan. Ghadanu, ya. Haus. Atshanu. Ya, atshan. Nah. Ya. Penuh. Mal'anu. Ahsan. Baik. Lapar dan haus. Lapar apa? Ghadanu. Lapar, ghadanu. Kalau marah, ya. Lapar apa? Jau'anu. Ya. Ghadban marah. Ya. Malas. Kaslanu. Ya. Lapar. Jau'anu. Jau'anu. Jau'anu. Ya. Haus. Ma'lanu. Ya. Ragu-ragu, kasihkan dia. Ya, apa tadi? Haus. Atanu. Apa? Atanu. Hurufnya apa aja? Ain. Ain. To. Po. Shin. Shin. Ya. Alif. Alif. Nun. Nun. Jadi gimana bahasanya? Atanu. Atoshanu. Atoshanu. Ada sana. Iya. Mantap, Aris. Marah. Wabanu. Penuh. Malanu. Apa? Malanu. Hurufnya apa aja? Mim. Mim. Lam. Ya. Ain. Ain. Nun. Ain. Ain. Wain. Bukan mal'an, mal'anu. Ya. Kan pakai ain, mal'anu. Iya. Mim lam alif nun, ya. Alifnya di kasih mad. Barakallahu. Baik. Sekarang kita baca. Silakan dibuka lagi. Ana jau'anu. Apa artinya? Ayo, ana jau'anu. Perlu tanwin tidak, Pak Bayu? Perlu ditanwin tidak? Tidak. Ini semuanya tidak tan. Ini tanpa tanwin semua. Jadi kata-kata tadi ini semuanya satu model. Kaslan, jau'an, adshan, ghadban, mal'an, satu model. Nah, yang semodel seperti ini dan semuanya sifat itu tanpa tanwin. Ya. Walaupun enggak ada alnya. Ya, walaupun dia bukan nama perempuan, ya, tapi yang seperti ini ya tidak ditanwin. Ana jau'anu. Jadi kalau ada yang baca ana jau'anun, ya bisa ditegur, bisa ditegur. Ya. Jangan pakai tanwin jau'anu. Kalimat ini tidak menerima tanwin. Nomor dua, a anta jau'anu. La. Ana atashanu. Baik. Silakan, Pak. Napin. Napin nomor 3. Coba ini sebenarnya untuk dibaca ya, nomor 3. Atau tadi nomor 1 diulang lagi, ya. Enggak apa-apa diulang lagi nomor 1. Nomor 1 ana. Ana jau'anu. Ana jau'anu. Jau'anu. Ulangi. Ana jau'anu. Apa artinya? Ana jau'anu. Saya lapar. Saya lapar. Ana jau'anu. Ana jau'anu. Saya sedang lapar. Ya. Sabar ya. Ya. Nomor 2. A anta jauh anu, jauh anu. Ya. A anta jauh anu. Ya. Apakah kalian sedang lapar? Ya. La ana atsaun anu. Ya. La ana atsaun. Apakah Anda sedang lapar? Ya. Tidak. Tidak. Saya sudah kenyang. Saya? Saya sudah malah saya sedang haus. Saya sedang haus, Hasan. Ya. Baik, fadal. Nomor 3. Nomor 3, fadal Pak Sarwin. Mal dibaca limada. Ya. Limada muhtarisi. Ini dhammah kan? Ya. Mahda. Limadal mahda muhtarisi. Dhammah mudarrisu. Mutarisu lima sa mutarisu hotol hop hop lana hotanu hop lanun al yauma al yauma. Baik, ini mungkin sebagian belum kita temui sebelumnya ya. Baik, kita bacakan dulu aja nomor 3. Lima za baca. Limadha. Ayo. Limadha. Limadha. Ini dua kata sebenarnya, ya. Lam kasroh dan madha. Ya. Madha artinya apa? Ya, apa, ya. Madha artinya apa? Apa? Ya, seperti mahadha atau madha. Seperti ma saja. Tanpa dha pun juga bisa. Ma, ya. Ada lam kasroh berarti maknanya kenapa, ya. Limadha ini mengapa, ya. Sebab apa, ya. Tujuannya apa atau kenapa, ya, gitu aja mungkin. Kenapa al-mudarrisu, ya, guru ghadbanu, ya, marah al-yauma, ya, pada hari ini. Kenapa hari ini Pak Guru marah-marah, ya. Kenapa? Baik. Kalau nanti liman, ya, kalau itu pemilikan pakai man, liman, ya. Limadha ini bertanya tentang kenapa, apa sebabnya. Limadha, limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawma, kenapa Pak Guru marah-marah hari ini, ya. Baik, kenapa? Ini cuma pertanyaan saja, ya, enggak ada jawabannya. Limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawma, kenapa Pak Guru marah hari ini? Ya. Terus nomor 4, al-kubu mal'anu. Ya, al-kubu mal'anu. Ya. Kub ini gelas, ya. Gelas. Gelas ini atau gelas itu mal'an. Ya, ini apa? Penuh, ya. Penuh dengan air tentunya. Al-kubu mal'an. Gelas itu, gelas ini penuh. Ya. Nah, baik, silakan Pak Kamal menutup pertemuan kali ini. Dibaca lagi nomor 1 dan 2, Pak Kamal, monggo. Ana jau'anu. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, tapi kalau berita ana jau'anu. Ana jau'anu. Ya. A anta jau'anu? La, ana adshanu. Ya, Hasan. Nomor 3, silakan Mas. Lima dal kut mudarrisu wadbanul yauma. Ya, jadi lima ada ketemu lam sukun langsung ke lamnya. Ya, jadi ada dua alif dilewati. Lima dal langsung. Lima dal mudarrisu wadbanul yauma. Ya. Nah, al-yawma di sini demikian di fathah, ya. Mungkin cukup kita ikut dulu saja al-yawma, ya, di fathah, ya. Baik, kenapa? Mungkin nanti ada penjelasannya. Al-yauma, gitu aja. Limadal mudarrisul, limadal mudarrisu ghadbanul yauma. Nomor 4. Al-kubu mal'anu. Al-kubu mala? Mal mal'anu. Hamzah, mal'anu. Mal'anu. Ya, al-kubu mal'anu. Baik, Allah. Nah, demikian pelajaran kita. Nah, kemudian pada bagian halaman berikutnya ada kata-kata yang baru. Ya, insya Allah kita sudah mengerti artinya. Al-yaum apa ini? Hari ini. Ya, al-yaum hari ini. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kata sifat selalu. Oh, yang ini, yang semodel ini. Tadi kan sifat semua, shaghirun kan tanwin. Itu kan sifat yang model ini, ya. Yang ini sudah baku, ya. Aslanu, jau'an, adsan, dan yang lainnya dari yang semodel. Sifat-sifat yang seperti ini. Nah, semodel. Nah. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah.